طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، تبقى تربي دهولو آيات في سورة البقرة 223 أو 222 sampai 225 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahyid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil haid wa huwa ad-damu alladhi yasilu minan nisa'i jibillatan fi awqatin makhsusah. Haid adalah darah yang mengalir dari perempuan, ya, dari kemaluannya, kemaluan depan, secara jibillah. Tabiatnya seperti itu, dan keluarnya fi awqatin makhsusah, di waktu-waktu yang tertentu. Maka qul huwa adha, katakanlah qul lahum ya Muhammad huwa adhan mustaqdir atau mustaqdar yadhurru man yaqrabuhu. Ketahuilah bahwasanya darah haid itulah kotoran, ya, adha, kotoran yang kadang-kadang, yang adha bisa juga sakit, kotoran, dan seterusnya. Ya durru man yaqrabu, yang bermadarat pada orang yang mendekatinya. Fajtanibu, maka di sini qul huwa adha, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka fajtanibu nisa'a muddat al-haydi hatta yanqati' ad-dam. Maka jauhilah an-nisa, di sini jauhilah jima', jima' terhadapnya, yang dijauhi jima' terhadapnya sampai terputus durasi darah haid itu, keluarnya darah haid tersebut. Hatta yanqati' ad-dam. Kemudian kata Allah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah. Dan ditafsirkan di sini fa idzan qata'ad dam waghtasalna, kalau misalnya darahnya sudah terputus dan sudah mandi, jadi ada taqyid mandi. Mandi setelah haid. Fajami'uhunna fil mawdhi'i alladhi ahallahu Allah lakum. Maka di sini ada perintah fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fajami'uhunna, fatuhunna fajami'uhunna, maka pergaulilah, campurilah mereka itu, jima'ilah mereka itu. Ya, jima'ilah mereka itu fil mawdi' alladhi ahallallahu lakum, di bagian yang Allah halalkan untuk kalian. Ada banyak faedah dari ayat ini, baik faedah manhajiyah, faedah tarbawiyah, faedah fiqhiyah terutama, bahkan faedah usuliyah. Faedah manhajiyah yaitu faedah manhaj, menuntut ilmu, wa yas'alunak, bertanya kepada engkau, kepada Nabi Muhammad SAW. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Shifa'ul ayyi as-su'al, ya, penyembuh dari kebodohan adalah bertanya. Jadi dari segi manhajiyah. Kemudian faedah tarbawiyah adalah qul huwa adza fa'tazilun nisa' fil mahid. Faedah tarbawiyah di sini bertanya tentang darah haid dan jawabannya menyeluruh dengan beragam beragam poin. Pertama, qul huwa adza. Ini memperkenalkan tentang darah haid. Kemudian setelah itu terbitlah hukum-hukum. Fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dari segi tarbiyah, menjawab pertanyaan orang dengan komprehensif itu lebih menumbuhkan, pertama, semangat untuk ilmu, kemudian menumbuhkan ilmu itu sendiri, dan juga menumbuhkan sikap bahwasanya ilmu ini perlu dipahami secara komprehensif. Ya, memang betul ikhtisar al-jawab itu ada faedahnya. Ikhtisar yaitu meringkas jawaban. Misalnya ditanya, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Saya bilang, "Tidak boleh, sudah selesai, khulas." Itu ada faedahnya, yaitu ikhtisar al-kalam, sehingga hisabnya lebih ringan. Tetapi betapa seringnya Rasulullah SAW menjawab suatu pertanyaan dan beliau menambah faedah yang tidak ditanyakan. Ketika para sahabat bertanya tentang ma'ul bahar, maka Nabi SAW menyatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mayitatuh. Itu air laut suci menyucikan, dan itu yang ditanyakan. Kemudian Rasulullah SAW tambahkan al-hillu mayitatuh, halal makanya. Itu mejanya pakai aja, Mas Azam. Di belakang antum mejanya pakai aja. Atau mejanya pakai antum enggak apa-apa. Ya, mejanya pakai aja, Pak Wil Hadil. Pak Samir yang dipakai mejanya. Tarbilnya pas di akhir-akhir. Jadi seperti itu ya, Pak. Pakai meja itu. Juga ada faedah fiqhiyah, maksudnya. Faedah fiqhiyah nanti akan kita bahas insyaallah faedah fiqhiyahnya. Dan juga ada faedah usuliyah. Dari rangkaian ayat ini ada faedah usuliyah. Di mana kita lihat di sini ada amr dan nahi. Amr qul, amr i'tazilu, amr fa'tuhunna, i'tuhunna, amr. Baik, ada juga nahi la taqrabuhunna, nahi pelarangan. Sekarang ada kaidah ikhwan, al-amru ba'da al-hadri yufidu al-ibahah. Itu kaidah populernya. Al-amru ba'da al-hadri yufidu al-ibahah. Perintah setelah larangan memberi faedah apa? Pembolehan. Dipersilahkan. Jadi setelah dilarang diperintahkan. Maka biasanya itu apa? Maksudnya mempersilahkan, membolehkan. Misalnya ketika di pelajaran kelas, di kelas dalam pelajaran tidak boleh keluar. Kemudian bel pulang terdengar. Maka subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Ya, anak-anak sekalian, silakan pulanglah semuanya. Ini ada fi'il amr. Apa maksudnya wajib atau sunnah? Tidak. Tapi maksudnya apa? Membolehkan, mempersilahkan. Jadi perintah setelah larangan biasanya berfaedah apa? Ibahah, membolehkan. Tetapi kaidah ini tidak mutlak. Mungkin malah yang lebih tepat sebagaimana pernah dijelaskan dalam kajian syarah al-warqat. Yang lebih tepat adalah al-amru ba'dal hadri yarji'u hukmuhu ila ma qabla al-hadri. Al-amru ba'dal hadri yarji'u hukmuhu ila ma qabla al-hadri. Perintah setelah larangan, maka hukumnya kembali ke hukum sebelum dilarangnya ia. Gitu. Ya, perintah setelah larangan, maka hukumnya kembali ke hukum sebelum terlarangnya ia. Baik, apa hukum di sini? Fa idza tatahharna, kan sebelumnya wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Ya, janganlah kalian mendekati mereka, mendekati perempuan, maksudnya jangan menjima perempuan istri hingga mereka suci dan mandi. Fa idza tatahharna, kan tadi ada larangan. Fa idza tatahharna, jika mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'tuhunna fajami'uhunna. Perintah. Baik, apa hukum jima' di sini? Ya, kembali ke hukum asal sebelum dilarangnya. Imma dibolehkan jima' karena istihasah, imma dari segi ubudiyah, jima' ini merupakan hal yang disunnahkan. Maka kembali hukumnya disunnahkan jima' setelah itu. Bahkan terkadang jima' itu bisa menjadi suatu kewajiban. Imma karena daf'u al-fitan, al-fitnah, jima' bisa menjadi wajib terhadap suami, terhadap istrinya. Atau imma liqada'i haqqiz zawjah, bisa menjadi wajib untuk karena apa namanya, menunaikan haknya istri setelah sekian lama tidak dijima, maka butuh nafkah apa? Apa yang mereka sebut sebagai nafkah? Mau nafkah apa, putra? Nah. Semangat, putra. Nafkah batin. Ya, nafkah jima di sini. Setelah lama enggak dinafkahi, maka wajib atasnya menafkahinya. Ya. Baik. Maka kembali ke hukumnya, kembali ke hukum sebelum dilarang itu. Paham enggak? Beneran. Tapi enggak digambarkan ya. Ya, insyaallah. Insyaallah. Kemudian innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada sebelumnya fajami'uhunna fil mawdhi' alladhi ahallahu Allah lakum wa huwa al-qubul la ad-dubur. Qubul bukan dubur. Kenapa? Karena dubur haram untuk di jima', ya. Di wato. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat At-Tirmidzi dan Nasa'i, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah tidak akan melihat orang yang menyetubuhi seorang laki-laki atau istri pada bagian dubur. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, alladhi ya'til mra'atahu fi duburiha hiya al-luthiyatu sughra. Mencampuri istri di duburnya adalah homoseksual kecil. Ya. Wata', memasukkan kemaluan ke dubur istri, itu merupakan bentuk al-luthiyatu sughra. Homoseksual kecil. Dan juga dalam riwayat Imam Ahmad juga dan juga Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Mal'unun man atamra'atahu fi duburiha. Terlaknatlah orang yang mencampuri istri di duburnya. Maka mencampuri istri di duburnya itu merupakan dosa besar. Baik, kemudian innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbu ibadahul mukthirina min al-istighfari wa taubah. Allah Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang memperbanyak istighfar dan juga taubat. Wa yuhibbu ibadahul mutatahhirina alladhina yabta'iluna 'alal fawahishi wal akhdhar. Dan mencintai hamba-hambanya yang bersuci, yang jauh dari kekejian dan juga hal-hal yang kotor. Jadi faedah fiqhiyahnya ya Pak, faedah fiqhiyahnya haram untuk menjima istri di masa haidnya, kecuali di bagian-bagian yang tidak berpotensi untuk wata. Ya. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan untuk menikmati ma fauqas surrah wa ma tahta ar-raqabah. Rukbah. Memang di bawah lutut dan di atas pusar itu masih boleh. Tetapi itu tentu dengan kewaraan, kehati-hatian. Karena tetap bagian-bagian tersebut merupakan bagian yang bisa menjadi muqaddimatul jima'. Muqaddimah menuju jima'. Kemudian sebagian ulama menyatakan bahwasanya menikmati istri tubuhnya di masa haidnya diperbolehkan selama masih di atas kain. Masih di atas kain. Apa maksudnya? Dia tetap memakai baju full normal kemudian dinikmati di atas kain. Maksudnya tidak langsung ke kulit. Gimana? Pak Uyul Hadil? Senior? Ya. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum maudi'u zar'in lakum. Istri-istri kalian tempat bercocok tanam kalian. Tad'unan nutfata fi arhamihin. Kalian menaruh air mani di rahim-rahimnya, di rahim-rahim istri kalian. Fayakhruja minha al-auladu min masyiatillah. Maka keluar dari rahim tersebut anak-anak dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Fa'tu harthakum anna syi'tum fajami'uhunna fi mahallil jima'i faqat wa huwa al-qubulu bi ayyi kayfiyatin syi'tum. Maka silakan kalian menjima' istri-istri tersebut fi mahallil jima'i faqat, di apa? Bagian yang pantas untuk dijima', yaitu apa? Qubul. Qubul lawan dari dubur. Qubul qabla, dubur sebelah, setelah. Qubul bagian depan, kemaluan bagian depan. Ya, bukan di bagian dubur. Di bagian qubul, kata Allah, anna syi'tum bi ayyi kayfiyatin syi'tum. Dengan cara apapun yang kalian inginkan di bagian itu. Ya, apa maksudnya ikhwas di sini? Perlu diketahui bahwasanya di antara khurafat yang dikenal oleh orang-orang Yahudi, ya di sini ada riwayat dari Imam Ahmad di sini kata. Aku pernah sebelumnya Hafsah binti Abdurrahman bin Abu Bakar bertanya, aku akan bertanya kepadamu mengenai sesuatu yang aku malu untuk mengemukakannya. Dan di sini ada Abdullah bin Sabit, beliau bertemu dengan Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan Abdullah berkata, aku akan bertanya kepadamu mengenai suatu hal yang aku malu untuk mengemukakannya. Maka kata Hafsah, jangan malu wahai keponakanku. Abdullah bin Sabit kemudian menuturkan tentang mencampuri istri dari belakang. Mencampuri istri dari belakang ini bukan maknanya menjima duburnya, bukan. Artinya maksudnya tetap di kubulnya tapi dari belakang. Masa Pak Wira Angga harusnya yang bingung di sini. Hah? Gimana Pak Mas Agam? Gimana? Ah, pagi ini sehat tentu. Dengan kajian tambah sehat gitu, insyaallah. Insyaallah tambah sehat. Ya. Ana enggak enak membicarakan apa istilahnya. Pokoknya gitulah, antum bayangin sendiri. Ya. Menggauli istri mereka di sini tentang menjima istri dari belakang. Maksudnya posisinya laki-laki di belakang. Bukan dari dubur, bukan. Dari kubul. Dengan kubulnya, ya. Tapi melalui versi belakang. Ia pun menjawab, Ummu Salamah pernah memberitahuku bahwa kaum Ansar sangat suka menggauli istri mereka dari arah belakang. Bukan dari kubul, bukan dari dubul, afan. Dari kubul, tapi dari arah belakang. Sedang orang-orang Yahudi dahulu mengatakan, dan orang Ansar juga di Madinah. Orang Yahudi juga di Madinah. Maka orang biasa, orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj, itu biasa menggauli istri mereka dari belakang. Sedangkan orang Yahudi mereka punya keyakinan, barang siapa mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling. Makanya maksud dari menggauli dari belakang itu bukan duburnya yang digauli, bukan kubulnya, tapi dari belakang. Buktinya bagi orang Yahudi, siapa yang mendatangi istri dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling. Gak mungkin kan kalau misalnya masukin lewat dubur beranak, gak bisa. Gak, maksudnya adalah dari belakang, maka nanti anaknya keluar juling. Itu bagi orang Yahudi. Kan gak enak ya kalau misalnya kita melihat misalnya ada teman-teman ikhwan matanya juling, terus kita bilang malu dulu dari kan gak enak. Dan ketika orang-orang muhajirin tiba di Madinah, mereka menikahi wanita-wanita Ansar. Ya. Orang muhajirin, orang Mekah kan, datang kemarin, mereka menikahi wanita-wanita Ansar. Maka ketika mereka hendak mencampuri istri-istri mereka dari arah belakang, ada seorang wanita yang menolak mentaati suami, berkata, engkau jangan dulu melakukan hal itu sampai saya mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian menemui Ummu Salamah dan menyebutkan hal itu padanya. Maka Ummu Salamah pun berujar, duduklah hingga Rasulullah SAW datang. Dan ketika beliau tiba, wanita Ansar tersebut merasa malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Maka wanita itu pun keluar. Lalu Ummu Salamah bertanya kepada beliau, maka beliau bersabda, panggillah wahai wanita Ansar tersebut. Kemudian Ummu Salamah memanggilnya. Setelah itu beliau membicarakan kepadanya ayat yang tadi kita sebut, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an nasyi'tum. Iya, dengan style apapun tafadhol, yang penting di bagian qubul. Waqaddimu li anfusikum. Waqaddimu li anfusikum a'malan salihatan bimura'ati awamirillahi. Dan lakukanlah terhadap diri kalian amal-amalan saleh dengan memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa khafu Allah. Takut kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquhu. Yaitu wa'lamu annakum mulaquhu lil hisab yaumil qiyamah. Taulah bahwa kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di untuk terjadi hisab di yaumil qiyamah. Wa basyiril mu'minin. Baik, kemudian kata Allah, "Wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'aliim." Dan janganlah kalian, "Wa la taj'alu ayyuhal muslimun, la taj'alu halfakum billahi mani'an lakum minal birri wa silatir rahimi wa taqwa wal islahi bainan nas." Janganlah kalian jadikan sumpah kalian sebagai penghalang untuk albir, kebaikan, silatir rahim, takwa, dan memperbaiki urusan mengadakan islah di antara manusia. Janganlah sumpah kalian itu malah justru menghalang-halangi diri kalian daripada hal-hal tersebut. Misalnya, ya akhi yuk kita silaturahim, wallahi ya akhi ana lagi sibuk. Bersumpah dengan itu. Atau bersumpah, akhi ayo kita ke rumah paman, demi Allah ana enggak bakal ke rumah paman, ana kecewa dengan paman. Sumpah demi Allah ana enggak bakal ke rumah paman. Ini berarti menjadikan sumpah tersebut urdah li aimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Ya, dan ini orang Arab biasa kayak gitu. Kalau kita biasa enggak pakai wallahi kita. Ya gitu. Dan jangan kalian menjadikan nama Allah dalam sumpah kalian ya, untuk mencegah dari kebaikan bertakwa dan mengadakan islah bainan nas. Bi an tud'u ila fi'li syai' fatah minha fatahtajju bi annakum aqsantum billahi alla taf'alu. Ya, kalian diundang untuk melakukan sesuatu dari kebaikan dan ketakwaan, kalian malah berhujah bahwasanya kalian telah bersumpah tidak akan melakukan hal tersebut. Seperti tadi, yuk kita ke rumah paman yuk. Wallahi ana enggak bakal ke rumah paman, atau ana pernah bersumpah ana tidak akan pernah ke rumah paman. Ini enggak boleh seperti ini. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya, ada laghwul yamin. Dan orang Arab itu biasa kayak gitu. Ya. Misalnya habis kajian disediakan oleh Pak Samiran nasi kebuli 2 tampah. Ana bilang, "Wallah ini zen, ini ajib banget wallah." Ya pakai kata wallah. Wallahi enak banget ini. Lafalnya sumpah, tapi ini maksudnya ke lahul yamin. Ya. Lahul yamin. Ya, sumpah yang merupakan apa? Enggak disengaja untuk bersumpah oleh hati kalian. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu sendiri, yaitu niatan sumpah. Adapun keceplosan, lahul yamin. Biasa orang Arab Indo itu pun biasa kayak gitu. Allah, ajib banget tuh mobil gitu. Demi Allah, ajib banget, bagus banget. Itu bukan maksud sumpah, tapi hanya apa? Lahul yamin. Kalimat-kalimat yang keceplosan keluar biasa orang Arab kayak gitu. Kalau kita kan enggak. Ini kalau kita enggak biasa. Enggak pakai wallahi kalau kita. Baik, kemudian wallahu ghafurun halim. Di sini wallahu ghafurun liman taba ilaih. Halimun biman asahu haitsu lam yu'ajilhu bil 'uqubah. Allah Ta'ala Maha pengampun bagi yang bertaubat padanya dan Maha penyantun terhadap pihak yang bermaksiat padanya, ya, dengan cara apa? Hilmnya Allah dengan cara apa? Tidak menyegerakan hukuman pada orang ini. Ya, baik, untuk tafsir muyassar kita sampai 225 insyaallah Ta'ala. Di sini kita lanjut kajian kitab fiqih doa wal azkar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.